Apakah mendengar ilmu di alat media saat ini seperti televisi, radio, internet termasuk kategori menuntut ilmu? Kemudian apakah seorang penyampai ilmu seperti Ustadz Da'i dikatakan ulama? Mohon penjelasannya. Nah, mendengar ilmu melalui alat media saat ini yang dibolehkan, ini termasuk kategori mengambil faedah ilmu. Tetapi kemudahan-kemudahan dalam mengambil faedah ilmu di zaman sekarang ini, seperti melalui radio dan semisalnya, jangan sampai menghalangi untuk duduk langsung di majelis ilmu. Karena dengan duduk langsung di majelis ilmu, faedah yang didapat bukan hanya sekedar ilmu saja, namun lebih dari itu, keutamaannya sangat banyak. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadzakkarunahu bima bainahum, membaca kitab Allah kemudian saling mengingat di antara mereka, mempelajari ilmu, illa nazalat alaihim rahmah, illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka juga akan diliputi oleh rahmat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang terdekat dengannya. Keutamaan untuk bisa duduk langsung di majelis ilmu jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya mendengar ilmu melalui media yang tersebar dewasa ini. Dalam riwayat-riwayat tadi yang kita baca, bagaimana kesungguhan para sahabat, para salaf untuk mendapat ilmu secara langsung. Walaupun katakanlah bahwa media-media yang ada di zaman sekarang tidak ada di zaman dulu. Dianjurkan untuk kita tetap berusaha mendatangi majelis ilmu, melakukan rihlah. Sebab ilmu itu dicari. Kata sahabat Ibnu Abbas, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi. Ilmu tidak akan mendatangi. Nah, disebutkan juga dalam hadis bahwa majlis-majlis atau halaqah-halaqah ilmu itu seperti riyad min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi lebih baik mendatangi majelis ilmu. Kalau media-media seperti radio dan semisalnya, ini bisa kita gunakan ketika kita memiliki uzur untuk bisa datang ke majelis ilmu. Nah, penyampai ilmu seperti ustadz atau dai tidak serta-merta dikatakan ulama. Tidak serta-merta dikatakan ulama. Mereka yang dikatakan ustadz, yang dikatakan dai, hanyalah orang-orang yang mengambil ilmu dari ulama kemudian menyampaikannya. Namun demikian, sikap kita adalah memberikan rasa hormat. Sebab walau bagaimanapun mereka telah melakukan hal yang terbaik untuk kita. Nah,